Tanpo alas kue lungo pien kae, raono masaknya aku site wae. Ngaboti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Pas aku sayang-sayangnya, tanpa pamit kue ngadoh ngono wae. Aku gak ngerti salahku, kau tampakkan diriku bersama dengan kekasih baru. Sayang-sayangnya, tanpa pamit kue ngadoh ngono wae. Aku gak ngerti salahku,